Pertanyaan berikutnya, seorang sering mendapati mimpi dan sering mengaitkan kejadian dalam mimpinya dengan kehidupan nyata. Apakah seseorang yang terlalu percaya mimpi termasuk kesyirikan? Kalau termasuk kesyirikan, ya bukan ya. Tapi ini adalah perbuatan yang cukup mengkhawatirkan. Kenapa demikian? Karena bisa jadi akhirnya beraktivitas berdasarkan mimpi nanti. Ya. Padahal mimpi seseorang itu banyak faktor yang karenanya dia mimpi. Ada kalanya mimpi itu karena memang godaan syaitan, bisikan-bisikan syaitan atau apa? Memang buatan syaitan, dalam arti upaya syaitan. Bisa jadi pula mimpi itu karena kekacauan pikiran kita, kesibukan pikiran kita dengan suatu hal sehingga terbawa dalam mimpi. Yani mimpi itu ada sebab-sebabnya. Ya. Lalu mimpi yang mana yang mau kita anggap sebagai mimpi yang berarti? Mimpi yang mana? Kemudian juga bahwa seperti kata ulama kita rahimahumullah, bahwa mimpi itu bukan menjadi dasar suatu perbuatan. Dasar perbuatan kita itu ya kembali kepada ajaran agama kita yang ada di Quran wal hadis. Apa yang baik dalam Quran dan hadis kita lakukan, apa yang buruk kita tinggalkan. Mimpi bisa benar bisa salah. Tafsir mimpi pun bisa benar bisa salah. Ya. Disebutkan oleh para ulama bahwa mimpi itu fungsinya sekedar untuk apa? Al-bisyarah, an-nidarah. Kalau memang mimpi itu mimpi benar, itu hanya berfungsi bisyarah dan nidarah, memberi kabar gembira atau memberi peringatan. Suatu saat mungkin kita mimpi yang artinya peringatan atas perbuatan dosa kita. Suatu saat mungkin kita mimpi itu hanya itu berupa berita gembira. Ya. Tapi kita juga tidak mengerti. Kita enggak mengerti secara pasti, ya. Makanya jangan terlalu dikaitkan hal-hal yang terjadi dengan mimpi, ya. Mimpi baik, alhamdulillah semoga itu adalah kebaikan. Ya. Jangan terlalu dipikirkan. Mimpi yang buruk jangan diceritakan. Baca ta'awudz dengan sedikit meludah ke arah kiri 3 kali dan sudah diam. Sudah selesai. Kalau kita selalu mengaitkan hal-hal dengan mimpi, kita bisa hidup tidak tenang dan gelisah. Sementara mimpi itu belum jelas. Takwil mimpi pun ada ilmunya. Ya, tidak sekedar dia menakwilkan semau dirinya. Ada halal mungkin dalam takwil mimpi, ya, tidak kita sangka sama sekali bahwa takwilnya semacam itu. Ya, kalau kita membaca mungkin sebagian takwil mimpi oleh para ulama, terkadang apa yang mereka takwilkan jauh sekali dengan apa yang kita sangka dan kita kira. Ya. Terus kita pakai ilmu apa memenakwil mimpi kita? Lalu mendasari amal perbuatan kita dengan mimpi. Ya. Kita akan susah saja. Jadi jangan kembali kepada mimpi-mimpi tersebut. Jalan kita sudah jelas di hadapan kita, yaitu apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah.